Zakat fitri merupakan hukumnya wajib fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Ini hukumnya adalah fardu ain. Setiap orang wajib untuk mengeluarkannya. Dikutip Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Farama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sha'an min tamrin aw sha'an min sha'irin 'ala al-'abdi wal-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin." Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari atau pada saat berpuasa Ramadan, satu sah dari tamar, dari kurma, kurma kering, atau satu sah syair, gandum atau jawawut, diwajibkan kepada hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun sudah dewasa. Jadi terkena semuanya. Semua yang mengaku beragama Islam atau dari keluarga muslim, jika memenuhi syaratnya, tidak mengenal dia cemas baru lahir, contohnya lahir tanggal 29 Ramadan, maka tanggal 1 Syawal aja sudah wajib untuk bayar zakat fitri. Waktu umurnya baru 1 hari atau mungkin baru 2 jam ya. Karena dia waktu lahir. Kalian hikmah juga, hikmahnya itu hikmahnya. Maqdaruha, talitan maqdaruha wa nu'at'am allati takhruju minha. Takaran dari zakat fitri ini serta jenis-jenis makanan yang dikeluarkan zakat fitrinya. Miqdaru zakat fitri sha'an. Zakat fitri ini dikeluarkan jumlahnya satu sha'. Wasu'u arba'atu amdadin. Satu su' itu adalah 4 mud, jamaknya amdad. Hafanat itu juga artinya sama. Wa takhruju an ghalibi uti anil badan. Dikeluarkan dari mayoritas makanan pokok negeri tersebut. Ya, mayoritas makanan pokok negeri tersebut. Jadi kalau sepertinya di Indonesia tidak dikeluarkan gandum. Karena gandum itu buat jajanan, buat mala-mala, buat bakwan, bakmi, bak siti, enggak ya? Sawun kana qabhan, am sya'iran, am taqran, am aruzan, am zabiban, am aqatan. Baik itu adalah gandum, atau jawawut, jawa atau sereal, atau kurma, atau beras, atau zabib itu adalah kismis, atau aqitan. Aqitan itu makanan sejenis jagung. Liqali Abu Sa'id radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, kunna idza kana fina Rasulullah sallam tukhraju zakatul fitri an kulli saghirin wa kabirin hurrin wa mablukin sha'an min ta'amin aw sha'an min aqdin laban al-mujaffaf aw sha'an min sha'irin aw sha'an min tamrin aw sha'an min zabib. Jadi aqdin itu, maaf tadi itu bukan sidr jagung tapi adalah susu kering. Kalau sekarang mungkin susu bubuk ya. Tapi juga tidak mungkin bukan ya, bukan susu bubuk ya, karena susu dikeringkan. Belum pernah lihat ya? Pernah lihat nggak susu dikeringkan? Sama belum. Karena zaman sekarang di negara Arab sudah tidak ada seperti itu, adanya susu bubuk ya. Dan susu bubuk tidak dimakan kan, walaupun mengantuk dulu kecil suka minum ya. Tapi bukan makanan utama itu, nyuri-nyuri kan orang tua ya, lihat kiri kanan, buka kalengnya. Oh, pernah, pasti pernah ya, sama seperti kita. Kok saya tidak pernah, sekarang saya tidak pernah lagi. Kenapa? Karena susu bayi nggak enak rasanya. Jadi kata Abi Sa'id, ketika Rasulullah SAW bersama kami, masih hidup bersama kami, zakat fitri dikeluarkan dari anak-anak kecil ataupun orang dewasa, baik itu orang merdeka ataupun hamba sahaja, satu sok dari makanan atau satu sok dari akid, akid itu tadi apa? Susu yang dikeringkan, atau satu sok syair, ya syair itu semacam sereal, atau satu sok tamar, kurma kering, atau satu sok zabib, zabib itu adalah kismis, ya. Kismis itu apa? Anggur yang di kismis itu apa? Anggur yang dikeringkan. Kalau kita kata kita selai anggur, ya. Apa bedanya dengan selai itu dengan selai pisang? Kismis itu. Beda buahnya saja, sama-sama dijemur sampai sampai kering. Ya. Dan itu penelitian katanya memperkuat hafalan. Katanya kalau orang-orang yang hafal Quran, yang menghafal Quran itu dianjurkan untuk sambil apa namanya? Yang mengunyah atau istilahnya snack-nya itu kismis, ya, bukan hafalan. Satu sok itu 4 mud. Saya pernah mencoba untuk menimbang satu mud, satu sok, ya, satu sok dari beras dengan berbagai macam jenis. Ketika dulu itu semuanya lebih dari 2,5 kilogram, minimal 2,75, maksimal 3,2 kilogram. Tergantung kepada berat jenis dari beras tersebut. Yang paling berat kalau di Sumatera adalah beras Solok, beras dari Sumatera Barat, tahu ya? Tahu, ya? Beras Sumatera Barat yang kata orang itu, kata orang yang jahil sebutnya beras sintetis. Kenapa? Karena ketika sudah kepal-kepal begini, mantul ya, ya? Beras Solok itu di kepal-kepal begini dikemejakan mantul ya, karena saking kenyalnya. Tapi makan sedikit kenyang. Cuman berat, ya. Itu sekitar 3,15 kilogram untuk satu soalnya itu. Yang lainnya kalau yang beras-beras murah, ya, itu paling 2,8, 2,9. Makanya kalau zakat fitri yang paling selamat itu dikeluarkan 3 kilogram, bukan 2,5. Walaupun kata dari MUI 2,5 itu silakan saja. Ya, antum beli mud yang bersanad dari Ustaz Dikrik, coba hitung sendiri. Karena mud itu bukan tidak disukat begini, tidak seperti literan. Kalau literan ada disukat, ya. Mud tidak sampai munjung masukkan, sampai munjung masukkan. Ya, penuhi sampai munjung begini, ya jatuh masukkan. Gitu. Saya sudah pernah menimbang diri sendiri ketika menerima zakat fitri dari jamaah di Masjid Taqwa di Kalisburu. Kemudian kita mengeluarkannya sesuai dengan apa? Dengan makan setempat. Walaupun antum makannya tidak bisa, ada kan saya belum pernah punya murid, dia tidak bisa makan nasi. Kalau makan nasi sakit perut. Orang Indonesia asli. Bisanya makan mie dan pokoknya tepung-tepungan begitu. Walaupun dia makan itu, tetap saja zakat fitrinya keluarkannya beras. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah dengan beras. Padahal kalau kita keluarkan dengan tepung itu jauh lebih murah loh. Betul tidak? Lebih murah, apalagi tepungnya tepung yang murah ya. Bukan segitiga merah, apa? Biru, kok merah ya? Biru merah. Tahu enggak segitiga merah apa? Kalau di paspor nanti pada segitiga merah artinya deportasi. Ya, dan di blacklist itu. Rabi'an la takhruju min ghairi ta'am. Nah, yang keempat. Zakat fitri tidak dikeluarkan selain dari makanan. Al-wajibu an tukhraja zakatul fitri min anwa'i ta'am. Yang wajib dikeluarkan dari zakat fitri itu adalah berbentuk jenis-jenis makanan, makanan pokok. Wa la yu'dalu 'anhu illa nuqudi illa li daruratin. Dan tidak boleh kemudian digantikan dengan uang kecuali darurat. Contoh darurat apa? Gak ada beras, ya. Mungkin daerah bencana, ya. Beras susah, maka ganti dengan uang boleh. Tapi selama masih ada bahan makanan pokok lain, pakai bahan pokok yang lain. Imlak yadbut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhraja badalaha muqudan. Karena tidak pernah diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dengan ganti uang, padahal uang pada masa Nabi ada, tidak ada, ya, uang dinar dan dirham. Bal lam yunqal hatta an sahabati ikhrajaha nuqudan, bahkan para sahabat pun belum pernah diriwayatkan mereka mengeluarkan zakat fitri dengan bentuk uang, padahal sudah ada. Ya. Maka di sini para ulama, jumhur ulama mengatakan harus dengan bahan makanan. Ya. Kalau keluarga besar bagaimana? Ya bawa saja berkarung-karung. Ya. Saya juga biasa mengeluarkan satu karung langsung. Biasa itu. Bahkan itu paling baik seperti itu, kita yang mengangkut sendiri bawa. Ya. Bukan nunggu apa? Bukan nunggu diambil. Khamisan waktu wujubiha wa waktu ikhrajiha. Tajibu zakatul fitri hulul lailatul id wa qadi ikhrajaha waqtul jawaz wa huwa ikhrajaha qabla yawmil id yawmin aw yawmayn li fi'l umman wa dhalik. Wa zakat itu wajib, ya, menjadi wajib. Zakat fitri menjadi wajib ketika apa? Ketika malam id sudah datang. Maksudnya kalau sekarang ini ketika sudah keputusan dewan isbat, ya, sidang isbat. Nah, ketika sudah diumumkan besok Idul Fitri, maka wajib untuk dikeluarkan. Itu yang wajibnya. Adapun waktu pengeluarannya, ada waktu yang diperbolehkan. Ya. Kapan mengeluarkannya? Pertama, ada waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan adalah mengeluarkan zakat fitri 1 atau 2 hari sebelum Id. Ya, ini juga agak sulit, ya. 1 atau 2 hari agak sulit. Kenapa? Karena kita menunggu ru'yah. Tapi dikira-kira saja, ya. Karena Umar, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan itu. Wa waqtu ada'il fadhilin wa huwa min thulu'il fajr yawm al-'id ila qubayl as-salat. Adapun waktu yang paling utama adalah dikeluarkan pada sejak terbit fajar sampai sesaat menjelang Idul salat Id. Oleh karena itu, salat Idul Fitri itu disunnahkan untuk dilaksanakan agak sedikit siang. Ya, tapi tidak sampai jam 10-an, ya. Walaupun juga tidak masalah sebenarnya. Atau sebelas khutbah Id langsung salat adzan zuhur, ya, jangan. Kenapa disunnahkan demikian? Untuk memberi kesempatan orang-orang mengeluarkan zakat fitri dulu. Atau ambil zakat, mengeluarkan zakat fitri dulu. Ya. Walaupun sekarang memang agak susah, ya, dikeluarkan menjelang pas subuh sampai menjelang salat Id agak susah. Kenapa? Banyak orang. Ya. Banyak dan mungkin tempat-tempatnya pelosok-pelosok. Sedangkan amil zakat kan tidak banyak. Lebih banyak lagi yang fakir miskinnya di amil zakatnya. Belum tepatnya luas. Li amrihi SAW di zakat fitri antu adda qabla khuruji nasi ila shalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri sebelum orang-orang pergi ke lapangan untuk melaksanakan sholat. Dan berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, faradha Rasulullah SAW zakat lil shaimi min al-ghanim fi tu'atil masakin adaha qabla salati fa hiya zakatun mutaqabbalah wa man adaha ba'da salati fa hiya shadaqatun min as-shadaqat. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Juga untuk makanan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang melaksanakannya setelah sholat, maka ia halal salah satu dari sedekah biasa saja, tidak termasuk kepada zakat fitri. Ya. Kemudian ada waktu qadha, wa hiya min ba'di sholati al-'id fa sholatun bainaha wa hada fihi wa tujzi'u walakinna ma'a qaraha. Ada waktu qadha, yaitu dilaksanakan setelah sholat Id dan selanjutnya. Maka itu ditunaikan zakat fitri itu dan juga sudah di apa diperbolehkan tapi makruh. Nah, namanya qadha ini adalah ketika seseorang tidak sempat mengeluarkan sebelum salat Id, bukan tidak mau, bukan lalai. Ya. Contohnya orang yang berada di tengah hutan, ya, tidak sempat dia mengeluarkan zakat fitri. Karena apa? Karena untuk keluar dari hutan atau sedang berjaga-jaga, ya, ataupun orang yang sakit, pas sadar sudah menjelang salat Id. Ya, orang yang apa yang pingsan, pas sadar menjelang salat Id dan dia belum mengeluarkan, maka itu qadha. Tapi kalau dia memang sengaja, maka itu sedekah bila sedekah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Sadisan masrafuha. Penyalurannya. Masrafu zakatil fitri kama masrafu zakawatil 'amah. Penyaluran zakat fitri ini sama dengan penyaluran zakat-zakat secara umum. Gairan al-fuqara wal masakin aula biha min baqis suhab. Namun orang-orang fakir miskin itu lebih berhak untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan zakat fitri daripada 6 asnaf yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ughnuhum 'ani su'ali fi hadzal yaumi." Hentikan mereka dari meminta-minta pada hari ini. Fala turfa'u li ghaibi al-fuqara illa 'inda 'adamihim aw khifati faqrihim aw istidadi hajati ghairihim min dawis suhab. Maka zakat fitri ini tidak diberikan kepada selain orang-orang fakir miskin kecuali jika memang tidak ada. Seperti di Kuwait atau di Qatar, ya, itu tidak ada orang miskin. Zakat fitri mau dikeluarkan apa coba? Ya, pada saat itu dikeluarkan kepada yang masabil kalau ada waktu itu, ya, gharib. Mungkin nggak gharib. Orang miskin yang tidak ada, mana mungkin ada berhutang ya? Iya kan? Atau kemiskinan mereka tidak begitu parah, ya? Karena mungkin miskin di sana dengan miskin sini berbeda, ya. Miskinnya di sana pokoknya jadi orang kaya. Atau karena selain fakir miskin itu sangat membutuhkan, ya, dari orang dari apa dari 6 asraf yang lain. Nah sebenarnya penyaluran zakat fitri ini ada dua pendapat. Ya, sebagaimana tadi mengeluarkan zakat fitri ini harus dengan apa namanya? Dengan bahan pokok atau dengan uang, itu dua pendapat. Pendapat pertama, jumhur mengatakan wajib dengan makanan pokok. Ya. Nah, ini juga sama. Pendapat jumhur ulama itu adalah dengan dapat boleh kepada penyaluran zakat yang lain. Adapun madzhab Hambali mengatakan hanya wajib kepada fakir miskin saja. Dengan alasan apa? Alasan yang mengatakan semua, ya, semua asnaf itu berhak adalah keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala inna masadaqatil fuqara wal masakin dan selanjutnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hanya untuk fakir miskin itu berdasarkan apa? Berdasarkan bahwasanya Nabi dan para sahabat tidak pernah diriwayatkan mengeluarkan zakat fitri kepada selain fakir miskin. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubnuhum 'an su'ali fi hadzal yawm." Namun tentu di sini pendapat dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala jelas lebih menenangkan hati dalam arti apa? Bahwa fakir miskin itu diutamakan. Kalau sudah habis untuk mereka, ya yang lain tidak perlu dapat. Nah, kalau sepertinya sudah fakir miskin kebagian baru, yang lain dapat. Dan tentu kita di sini yang lain itu adalah hanya yang berbentuk manusia. Seperti apa? Seperti Ibnu Sabil, Fisabilillah. Fisabilillah ini berarti orang yang berjaga di tapal batas, atau gharib, orang yang berhutang. Ya. Adapun untuk bangunan tidak. Kenapa? Berikan masjid itu. Beras buat apa coba? Ya, pasti diuangkan nanti. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tanbihat, perhatian-perhatian. Ya, awalan ya juzu an tadfa'al mar'atul ghani ma'atul ghaniyatu zakataha izaljiha al-faqir. Wal aksu la yajuz. Nah, ini kabar gembira bagi suami. Bagi laki-laki kabar gembira. Seorang perempuan yang kaya boleh membayarkan zakat fitri atau zakatnya apapun kepada suaminya yang miskin. Tapi tidak sebaliknya. Laki-laki tidak boleh membayar zakat kepada istrinya. Zakatnya 1 M tidak boleh. Ya, kalau mau berikan nafkah 1 M. Bukan zakat. Kenapa? Li'anna nafaqatul mar'ati wajibatun 'alal rajul. Karena laki-laki wajib memberi nafkah kepada istrinya. Dan seseorang tidak boleh membayar zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Makanya seorang laki-laki tidak boleh memberi nafkah, memberi zakat kepada pertama istrinya. Kedua, anaknya. Ketiga, orang tuanya. Keempat, adik perempuannya yang belum menikah dan yatim. Kenapa? Karena menjadi tanggungannya. Tapi kalau sudah menikah, maka boleh. Ya, tapi belum menikah, tidak boleh karena masih wajib. Ya. Bagaimana dengan kakak perempuan yang belum menikah? Sama. Laki-laki itu adalah a'il. A'il itu adalah apa? Adalah penanggung jawab keluarga. Jadi walaupun adik, ya, ketika ayahnya meninggal, adiknya sudah punya kerja, kakak perempuannya belum menikah dan tidak punya kerja, maka tanggung jawab adiknya untuk memberikan nafkah. Sebagai laki-laki sudah dewasa, tapi kalau masih balita tidak. Balitanya 25 tahun ya, bukan 250 tahun. Kalian walaysa tadaqatu ar-rajul wajibatun 'ala al-mar'ah. Dan perempuan tidak wajib memberi zakat kepada suaminya, yaitu memberi nafkah kepada suaminya. Makanya kalau sepertinya seorang suami sakit, menaun, tidak bisa beri nafkah lahir dan batin, seorang istri berhak untuk mengajukan cerai. Walaupun dibilang tidak perasaan, tapi secara syariat itu sah. Namun kalau dia kemudian bekerja dan menyantuni suaminya, maka itu adalah merupakan sedekah bagi suaminya dan insya Allah berpahala besar. Ya. Tanya tasqutu zakatul fitri amman la yamliku qutu yawmihi id la yamliku nafsan illa wus'aha. Zakat fitri gugur atau tidak wajib bagi orang yang tidak mempunyai makanan hari itu. Kenapa? Karena Allah tidak membagi satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Falidan man fadala lahu an qutu yawmihi syai'un fa akhrajahu ajza'ahu. Barang siapa yang mempunyai kelebihan dari makanan hari itu, lalu dia keluarkan, maka itu boleh. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya 1 sok kelebihannya. Ya. Mungkin kelebihannya hanya 1 kilogram. Padahal kan kalau di kilo harusnya 3. Hanya 1 kilo. Dia bisa keluarkan sisa dari apa? Dari sisa makanan hari ini. Ada 1 kilo. Keluarkan. Zakatnya sah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Walaupun 1/4 kilo, walaupun 1/4 kilo. Yang penting ada kelebihan dari makanan hari ini. Ya, kelebihan dari makanan untuk Idul Fitri. Makanya zakat fitri zakat yang paling unik. Kenapa? Orang mengeluarkan bisa dapat. Sedangkan kalau zakat yang lain itu mengeluarkan tidak akan dapat. Tapi zakat fitri orang mengeluarkan bisa dapat. Contohnya apa? Orang kan punya cuma sisa 1 kilogram contohnya ya. Berarti orang apa? Orang miskin. Dia keluarkan zakat fitri, tapi karena miskin dia berhak mendapat lebih banyak lagi. Pasti berapa balik, tapi enggak berapa balik. Dia mengeluarkan kewajibannya dan dia mendapatkan haknya. Seperti itu. Dan itu pernah saya rasakan. Kami rasakan ketika di Mesir. Ya. Kami apa namanya? Mengeluarkan zakat. Ya, zakat fitri. Dapat lagi sebagai Ibnu Sabil. Ya. Atau sebagai kisah binillah, dapat lagi berkarung-karung, keluarkan jaman gak sampai satu karung, dapatnya 5 karung 30 kiloan mewah kan gitu ya. Nah kemudian Rabi'an ya juzu sarfu sadaqatin fardin ila mutahadidina muwasiatun alaihim wa juzu sarfu sadaqatin adadin afranin ila afadin wahidin idja'at hansyari matlaqan khairu muqayyarak. Maksudnya boleh zakat satu orang itu diberikan, dibagikan kepada beberapa orang. Contohnya seorang yang saya tahu ya, dia mengeluarkan zakatnya 300 juta. Kalau buat kas satu orang itu langsung beli mobil ya. Minimal langsung kelantuk ini langsung melamar kali ya. Bisa diberikan zakat 300 juta. Maka boleh diberikan kepada beberapa orang. Sebagaimana zakat beberapa orang boleh dikasihkan untuk satu orang. Kenapa? Karena zakatnya dikit-dikit. Ini zakatnya 200 ribu, 300 ribu. Jadi, wah ini orangnya punya hutang banyak. Kalau kita kumpulkan zakat beberapa orang, langsung terlunasi hutangnya. Boleh seperti itu. Ya. Kenapa? Karena masalah pembayaran zakat ini, apa namanya? Dia secara global, Allah Subhanahu wa Taala tidak menyebutkan secara rincinya. Artinya kita laksanakan ini atau itu, selama itu merupakan yang global, maka kita laksanakan secara global dan tidak boleh kita tetapkan, tidak boleh kita khususkan tanpa dalil. Ya. Ingat yang harus kita ingat, bahwa dalil-dalil agama yang datang secara umum, maka laksanakan secara umum, tidak boleh dikhususkan tanpa dalil. Ketika dikhususkan tanpa dalil, maka menjadi bid'ah. Contoh, ketika Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu dalilnya umum. Maka jangan kemudian dikhususkan ucapkan sekian puluh kali. Itu sudah bid'ah. Karena Rasulullah tidak menyebutkan jumlah. Atau ucapkan selesai sholat anu, itu jadi bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan tempatnya. Atau ucapan pada hari, itu juga tidak boleh. Menentukan jumlah, menentukan hari, menentukan waktu, menentukan tempat, itu memerlukan dalil. Tanpa dalil menjadi bid'ah. Makanya bid'ah kita bagi dua. Ada bid'ah asliyah, ada bid'ah fara'iyah. Bid'ah asliyah adalah apa? Memang perbuatan itu asalnya tidak ada dalil sama sekali, diadakan. Maka itu bid'ah asliyah seperti maulid. Ada bid'ah fara'iyah seperti tadi tahlil, itu ada perintahnya menjadi tahlilan dengan apa, dengan jumlah tertentu di tempat tertentu waktu tertentu, itu adalah bid'ahnya di situ. Fara'iyah artinya cabang ya. Dan tentu berbeda hukumnya. Yang asliyah lebih besar dosanya dibandingkan dengan yang fara'iyah. Wallahu a'lam. Kalau ingin lebih mendalam lagi ya silakan dibuka kitab Al-Ittisal oleh Imam Asy-Syafi'i. Saya mau ta'ala bukunya lumayan sih, dia cuma 600 halaman lebih. Kemudian yang kelima, kaji zakatul fitri 'alal muslim fil baladil ladzi huwa muqimun bihi. Zakat fitri ini wajib kepada seorang muslim di tempat dia tinggal. Antum kalau sepertinya sampai Idul Fitri masih di Bandung, belum pulang ke Medan, belum pulang ke Jakarta, belum pulang ke Solo, belum pulang ke Makassar, maka zakat fitrinya keluarkan di Bandung. Ya. Bahkan kalau pulang mudik dan di sini menetap, maka keluarkan di Bandung. Jangan cari makan di Bandung, keluarkan zakatnya di Bandung. Benhil, Bendungan Hilir. Tapi kan kami dikeluarkan zakatnya oleh orang tua. Beritahu orang tua. Ya, beri pemahaman orang tua bahwa zakat itu harus tempat tinggal. Sekarang tinggalnya mana? Di Bandung. Maka bakal di Bandung. Bahkan, nah ini bahkan lagi, bukan hanya Bandung. Kalau tinggal di Coklong, jangan buat anak kira Coklong. Sama orang Coklong masih ada yang berhak untuk menerima. Dan yang di kira Coklong jangan dikeluarkan di Lembang. Ini pertama dia itu kabupaten. Ya. Sama yang dikirimkan masih ada. Seperti itu. Tata aturannya. Kecuali, nah ini kecuali lagi. Kalau memang tempat itu sudah tidak ada berhak untuk menerima zakat. Tapi kalau Indonesia di mana sih pojok Indonesia yang tidak berhak menerima zakat? Bahkan yang tidak berhak pun jadi berhak ya. Karena kurang malunya. Nah untuk kita. Sarisan la yajuzu naqlu zakati ketibaan dalam banyak akhwal illa li darurah. Sama hasan zakat. Nah ini sama seperti yang katakan tadi bahwa tidak boleh zakat fitri ini dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain kecuali darurat. Daruratnya tadi, contohnya apa? Mungkin daerah yang lain itu lebih memerlukan karena bencana. Contohnya seperti kemarin ketika di Palu bencana, gitu ya. Maka itu boleh. Jadi bagi-bagi rezeki dengan mereka. Sama dengan zakat ya, lainnya. Wallahu a'lam. Selesai sekarang pembahasan zakat fitri kami masih di situ. Ada yang tanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kalau siap sudah mah tahun kemarin, semester kemarin. Maka kita akan lanjutkan ke pasal ke-12. Tentang haji dan umrah. Tapi sebelumnya ada yang tanyakan dulu tidak? Karena ini sudah berbeda pembahasan. Tapi namanya fitri ini ya, tidak begitu pelik ya. Karena memang sudah cuma demikian. Keluarkan satu sor dari makanan pokok bagi setiap muslim yang dia sudah ada ya, sudah ada pada sebelum malam Idul Fitri. Tapi kalau lahirnya maghrib, setelah maghrib ya, setelah maghrib pada salat Idul Id, pada apa malam Id, maka dia tidak wajib. Contohnya apa? Hari ini maghrib, ya maghrib tanggal 1 Syawal, dia lahir, ya besoknya salat Id, maka tidak wajib. Kenapa itu ada lemparan di sana? Kenapa tidak wajib? Karena dia tidak menemui Ramadan. Sedangkan zakat fitri ini wajib bagi orang yang menemui Ramadan, walaupun hanya beberapa saat. Ya. Tapi kalau kemudian dia lahir, pas lahir terus azan, wajib. Walaupun cuma satu menit dia merasakan Ramadan, seperti itu. Bagaimana sebaiknya menyikapi tentang perbedaan hari dan tanggal perayaan Hari Raya Idul Fitri? Menyikapi, kita ikut yang kebanyakan saja, ya. Karena kebanyakan itu berarti ikut kepada sidang Isra. Apakah kemudian kita menuduh mereka yang berbeda itu sebagai orang tidak taat pemerintah? Ya tidak juga sih. Kenapa? Karena pemerintah membolehkan. Tidak seperti di Mesir. Kalau di Mesir memang itu sudah ditetapkan. Dan kalau seperti ada yang berbeda langsung dipaksa untuk sama dengan kekuatan. Pasti tidak. Ya. Tapi tetap menyelesaikan sunnah. Kecuali kalau sepertinya penentuannya itu, penentuan awal dan akhir dari Ramadannya itu dengan sesuatu yang tidak jelas, seperti di salah satu toikot di daerah Sulawesi ya, yang apa namanya melihat dari ketinggian air laut, ya masa ketinggian air laut, ya terus orang yang tinggal di gunung gimana? Seperti kita di Bandung nih, ketinggian air apa? air kolam renang. Ya. Air ini kalau setra gitu. Ya. Ya pas masuknya orang gemuk-gemuk ini gitu ya. Nah itu yang bina atau dengan mereka punya perhitungan sendiri. Nah itu jelas-jelas berdosa ya. Dan bagaimana hukum zakat yang sudah kita tunaikan jika karena perbedaan harga tersebut terlambat memberikan zakat fitri? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan apa? Dengan kemampuan. Jadi begini. Ya. Terlambat itu karena apa? Karena sengaja atau tidak. Ya. Kalau tidak sengaja maka tetap itu jadi pokok jadinya. Seperti yang dikatakan tadi. Tapi kalau sengaja maka ya sudah. Kita banyak istighfar aja kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melewatkan zakat fitri. Seperti itu. Apakah zakat fitrah yang sudah kita tunaikan hukumnya menjadi zakat biasa atau bagaimana? Ya seperti tadi saya katakan. Ya. Apakah karena uzur? Uzurnya kenapa? Uzurnya karena kita tidak tahu atau waktu itu kita belum tahu bahwasanya wajib mengikuti yang kebanyakan orang ditetapkan oleh wakil dari pemerintah atau bagaimana? Ala kulli hal, ya kita banyak beristighfar saja. Ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalau sudah tahu jangan kita ikuti kesalahan kita yang masa lalu. Wallahu a'lam. Ya, Bapak. Ayah saya punya anak nanti, tapi dia nggak kerja dan setiap hari itu dari kasuman ayahnya. Nah itu ayah saya boleh nggak menaikkan zakat ke adiknya? Tidak kerja karena tidak dapat kerja atau tidak mau kerja? Tidak mau. Tidak. Dia bukan miskin, tapi orang malas. Ya. Maka berikan kepada yang miskin, bukan pada yang malas. Ya, bukan pada yang malas. Beda ya, seperti itu. Kenapa? Sebagai zajar, pemberi, memberikan apa? Memberikan apa namanya? Peringatan padanya. Walaupun kalau memberikan kepada dia boleh-boleh saja. Cuma ada yang berhak. Ya, seperti itu. Allah. Ada lagi? Tidak ada. Mari kita lanjutkan kepada pasal ke-12. Haji dan umrah. Haji dan umrah bagi yang belum segera untuk berniat. Wa fihi ashru wad, ada 10 materi. Al-madatul ula fi hukm al-haji wal umrati wal hikmati fihima. Tentang hukum haji dan umrah serta hikmah dari keduanya. Awalan alif hukumuhuma, hukum keduanya. Faridatullahi ala kulli muslimin wa muslimatin istata'a ilaihi sabila. Haji ini, haji dan umrah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap muslim dan muslimat yang sudah mendapatkan jalannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan hanya bagi Allah kewajiban manusia untuk haji ke Baitullah bagi orang yang mendapatkan jalannya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam 'ala khams: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wafatul Salam, wafatul Zakat, wafatul Baiti, wafatul Ramadhan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa bulan Ramadhan. Wahwa fardun marratan fil umr. Haji itu wajib sekali seumur hidup. Ya, wajib sekali seumur hidup. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu. Haji itu wajibnya satu kali. Barang siapa yang lebih maka itu adalah sukarela atau sunnah. Ya. Qaira annahu yustahabbu tikraruhu kulla khamsati ahwal. Namun disunnahkan Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i, mustahab dengan sunnah itu berbeda. Ya. Sunnah itu kalau ada dalilnya, kalau mustahab itu hanya berdasarkan istimbat tanpa ada dalil. Ya. Disunnahkan untuk diulangi setiap 5 tahun dan sekarang mustahil. Kenapa? Sekali saja nunggunya sampai belasan tahun. Apalagi mau ulang. Ya. Makanya antum kalau sudah punya rezeki banyak, contohnya langsung daftar saja atau daftar saja sekarang Bapak daftar 25 juta, ya. Kalau ada rezeki. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Bima yarwihi an rabbihi azza wa jalla." Ketika Rasulullah SAW diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'abdan shahhat lahu jismuhu." وصححت له جسمه جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يبدو إلي لا محروم. Hadis ini diwakilkan oleh As-Suyuti di dalam Durul Manthur, Muhammad Ar-Razi dalam Ilal Hadith, dan Ibn Hibban dan sahihnya serta Baihaqi. Tapi dalam sanadnya ada sedikit sedikit hal yang perlu diteliti lagi. Jadi hadis kunci menyebutkan seorang hamba yang fisiknya aku baguskan, aku benarkan, maksudnya fisiknya sehat, ya. Dan dia mempunyai keluasan di dalam rezeki. Berlalu 5 tahun, tapi tidak mengunjungiku, maka dia akan dihalangi. Maksudnya akan dihalangi dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala atau dihalangi rezekinya. Tapi hadisnya ini tidak sampai mencapai derajat sahih, ya. Itu untuk haji. Amal umrah itu wahia sunnatun wajibatun. Ada berumrah ada sunnah wajib. Maksudnya wajib juga, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimul hajji wal umrata lillah." Dan sempurnakan haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kaidah usul fikih disebutkan al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah untuk kewajiban. Dan ini perintah wajibmu dan sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hajju hujjan abita wa'tamin." Berhajilah atas nama ayahmu dan umrahlah. Tapi kalau antum ada punya keluasan rezeki, ya, untuk menghajikan orang tua, tapi setelah haji sendiri tentunya, maka berhajikan kalau sebenarnya orang tua belum sempat haji. Ya. Kenapa? Karena itu merupakan apa? Merupakan rukun Islam. Jadi itu insyaallah akan mendapatkan pahala. Ya. Dan merupakan hutang juga. Ya. Tapi saat kamu pakai haji plus mahal, ya, 180 juta. Apalah artinya? 180 juta. Demi apa? Demi berbakti kepada orang tua. Ya? Apa artinya? Tidak ada artinya sama sekali. Walimas masaluhu inna abi syaikhun kadirun laisatul hajja wala umrata wala dhu'a. Jadi ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sungguhnya ayahku sudah tua renta, tidak bisa berangkat haji, tidak bisa umroh, dan tidak bisa bepergian." Maka Rasulullah menyebutkan, "Berhajilah atas nama ayah." Ya, seperti itu. Namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Orang itu sudah haji dulu atas dirinya sendiri. Dan sekarang memang sulit, ya, kalau memakai haji ribu lewat sulit. Di apalagi di Sulawesi, ya, itu sudah Sulawesi dan Kalimantan termasuk yang apa? Termasuk yang data antriannya panjang. Kalimantan ada sudah sampai 21 tahun. Ya, kalau dapat sekarang umur 30 tahun baru dapat data umur 21. Di Bandung sekitar 13-14 tahun. Ya. Dari antum masih jomblo, ya, sampai belum menikah 14 tahun. Ya. Alhamdulillah, ya, tinggal bersama menikah. Bah, hikmatuhuman, hikmah keduanya. Minal hikmati fil haji wal umrati tadhhiru nafsi min athari dhunubi litusbiha ahlan min karamatillahi ta'ala fid daril akhirah. Wa liqawlihi sallallahu alaihi wasallam man hajja hadzal baita falam yarfud falam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawmi waladatihi ummuh. Di antara hikmah dari haji dan umrah adalah menyucikan jiwa dari bekas-bekas dosa sehingga berhak untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang haji ke Baitullah dia tidak berkata kotor dan juga tidak berbuat fasik, maka dia keluar dari dosa-dosanya bagaikan anak atau bayi yang baru dilahirkan. Ya. Karena dalam Islam tidak ada yang namanya apa? Tidak ada yang namanya ajaran dosa turunan, ya. Dosa warisan tidak ada, ya. Hutang warisan ada, ada. Dosa warisan tidak, ya. Al-Badatul Thaniyah, materi yang kedua, fi syuruti wujubi himan, syarat-syarat kewajiban haji. Jadi siapakah yang wajib haji di sini? Yustaratu li wujubil haji wal umrati 'ala al-muslimi syurutul atiyah. Bagi seorang muslim akan wajib haji jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Awalan al-Islam. Pertama, beragama Islam. Nah, ini jelas sekali ya. Kenapa? Karena ke tanah haram itu jangankan untuk haji, masuk saja bagi yang kafir tidak boleh. Nanti kalau untuk pergi ke Mekah itu ada gerbang ya, apa namanya, di situ dijaga. Lihat paspornya. Kalau lihat agamanya non muslim suruh pulang langsung. Ya, dijaga itu. Fala yutalabu ghairu muslimi bihajjin wala umrah. Selain muslim tidak dituntut untuk haji dan umrah. Wala bi ghairihima min anwa'il ibadat, bahkan ibadah-ibadah yang lain pun tidak diperintahkan. Id al-imanu syartun fi sihhatil a'mali wa qabulha. Kenapa? Karena iman itu merupakan syarat untuk sahnya amal dan untuk diterimanya amal. Makanya orang kafir mau berkurban 500 unta sekalipun itu tidak sah dan tidak terima. Apalagi kemudian yang kafir, orang kafirnya itu nyembelih, ya. Bukan ahlu kitab, orang kafir nyembelih unta 500 itu bangkai semua. Kita tidak berhak walaupun dia pakai bismillah. Kenapa? Karena dia kafir. Ya. Termasuk yang murtad. Thaniyan al-aqlu, yang kedua berakal. Idza taklifa 'ala al-majanin, karena orang-orang gila itu tidak dapat tugas. Majanin itu majnun. Jamak dari majnun. Artinya orang gila. Makanya kalau sepertinya kemarinnya orang gila kok dapat hak pilih, itu gimana ceritanya itu? Bagi orang paham syariah itu tentu hal yang sangat menggelikan. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Talidan al-buru, yang ketiga adalah balid. Inna taklifa ala sabihi hatta yablugha, karena anak-anak tidak ada kewajiban sampai dia balig. Berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi'a al-qalam 'an thalathah, pena diangkat dari tiga golongan, al-majnunu hatta yafiqu, hatta yafiqu. Seorang yang gila sampai dia sadar. Wan nahim hatta yastayqir. Orang tidur sampai dia bangun. Bangunnya bangun sadar maksudnya, bukan bangun ngalidur ya. Kalau bangunnya tidur berjalan ya tidak juga ya. Wa al-sabiy hatta yahtalim, dan anak-anak sampai dia bermimpi. Tentu ini laki-laki ya. Ke perempuan sampai haid. Ada yang kembali di sini? Tidak mungkin. Rabi'an al-istita'ah, yang keempat syaratnya adalah kemampuan. Yang istita'ah kemampuan. Wiyah az-zadu war-rahilah. Kemampuan di sini apa saja? Pertama zat. Zat itu adalah bekal. Yang kedua rahilah. Rahilah itu adalah transportasinya. Orang punya bekal untuk di sana, tapi tidak ada tiket pesawat, itu cuma mau pergi pakai apa? Atau punya tiket ke sana sampai sana nanti gelandang saja minta-minta juga enggak boleh. Berarti belum mampu. Berdasarkan sabda berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hajjul baiti man istata'a ila sabila haji ka baitullah bagi yang tidak mampu mendapatkan jalannya." Fantaqitu alladhi la mala ladayhi yunfiquhu 'ala nafsihi athna hajjihi wa 'ala 'iyalihi in kana lahu 'iyal. Haitsu tarakahu mara'ahu la yajibu 'alaihi hajjun wa la 'umratun. Orang yang fakir yang tidak punya harta untuk menafkahi dirinya sendiri ketika haji atau untuk menafkahi keluarganya yang dia tinggalkan jika dia punya keluarga, maka tidak wajib dia untuk haji dan umrah. Jadi jangan begini, tawakal kepada Allah, haji keluarganya di rumah pada kelaparan, tidak tinggal di apa, tinggal di apa, secara kertas saya haji dulu ya, tidak boleh. Atau seperti tadi mokore ya, apa bonek, bonekan ya, pergi hajinya bonek, penting sampai sana dulu, sampai sana gimana nanti ya, itu nggak boleh juga ya, tidak boleh. Jadi nebukat nezar ya, nekat maksudnya, tidak boleh, tidak boleh modal nekat. Wa kadza man wajada malan li nafaqatihi wa lam yuti alayhi walakin lam yajid ma yarkabu wa huwa la yaqdu 'ala al-mashy aw wajada lakin at-tariq ghayru mahmul bi haythu yakhafu fihi 'ala nafsihi aw malihi fa innahu la yajib 'alayhi al-hajj wa la al-umrah li 'adami istita'atihi. Demikian juga orang yang punya harta untuk menafkahi dirinya sendiri atau menafkahi keluarga yang ditinggalkan, tapi dia tidak menemukan transportasi. Contohnya karena kabut asap sudah sangat tebal di Indonesia sehingga pesawat tidak bisa terbang, maka dia tidak wajib haji. Ya. Sekarang untuk dari Kalimantan dan Pekanbaru dan Riau itu pesawat sudah tidak bisa. Kenapa? Segini sudah tidak terlihat. Ya. Aku belum pernah bayangkan ya. Saya dapat tahu dia seperti itu. Asap itu sampai dalam rumah dan kamar. Dan terus kejadian setiap tahun seperti itu. Kita kipas juga percuma. Kenapa? Yang diputar-putar asap itu. Tapi yang mengherankan, orang ahli hisab pakai masker. Dan padahal kan tinggal, ya, bebas, gratis, gak usah beli itu. Ada yang menafsirkan, oh biar tidak tercampur asapnya, ya, nggak enak kalau tercampur, ngeles aja kerjaan. Atau dan dia tidak mampu untuk berjalan seperti dari Jakarta mau jalan ke Mekah, kapan nyampe nya, ya, tetap aja jalannya kemana? Ke Cengkareng atau ke Halim ya, atau dia mendapatkan transportasi tapi tidak aman di jalannya ya, takut dirampok, takut dibegal segala macam ya, maka tidak wajib untuk berangkat haji ya, juga tidak wajib untuk umroh. Kenapa? Karena tidak mampu. Seperti apa? Seperti yang mungkin sekarang daerah Irak ya, daerah Irak itu kalau pakai pesawat mungkin agak aman, tapi lewat darat tidak aman sama sekali. Atau dari Yaman ke Saudi pakai darat itu bisa saja dibom sama kuntilan anak buah itu ya, maka tidak wajib begini. Maka kita syukuri nikmat aman ini. Alwan itu tadi lah materi yang ketiga. Fitrati fil haji wal umrati wa tarhibi man min tarkihi man. Dorongan untuk berangkat haji dan umroh dan ancaman bagi yang meninggalkan keduanya. Laqad ruqqa asy-syari'u fi hadaini al-'ibadataini 'azimataini wa hatta 'ala fi'lihima. Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong untuk melaksanakan kedua ibadah yang besar itu dan mensupport untuk melakukannya. Wada'ilah dalika bi'asali bi'mutawiyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyeru untuk melakukan kedua ibadah ini dengan berbagai macam jenis gaya bahasa. Wa'adribu mila bayan mukhtalifah, dan dengan apa? Dengan berbagai macam penjelasan. Mendalika diantaranya sabda Nabi SAW, afdalul a'mal iman billahi wa rasulihi tsumma jihad fisabilillah tsumma hajjul mabrur. Amal yang paling utama pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah, yang ketiga adalah haji mabrur. Mabrur R-nya 2. Kalau E-nya itu haji mabrur. Kalau ingin tahu haji mabrur artinya apa, silakan tanya Kak Triat ya. Mabur, apa motor mabur? Motor mabur itu pesawat terbang. Ya, motor mabur, mabur itu terbang. Jadi haji mabur, haji terbang. Dan banyak seperti itu. Kenapa? Pulang dari haji bukan tambah baik, malah tambah jelek. Ada berarti ada. Itu jelas tidak mabur seperti itu. Karena di antara terimanya amalan apa? Adalah diikuti dengan amal yang lain dan istiqomah dengan amal tersebut. Ya. Kalau hajinya haji lunak, tahu haji lunak? Tahu haji lunak? Itu bahasa Sunda, haji huluna. Ya. Artinya haji kepalanya saja, cuma pakai kopiah putih, ya haji. Saya ada merahnya, ya. Azhari ini bukan haji. Ya. Nah kemudian sabda Nabi SAW, man hajja hadal baita falam yarfus walam yafsuq kharaja min durubihi kayyum waladul umuh. Hadis yang tadi ya, barang siapa yang berangkat haji tidak berbicara kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia keluar dari dosa-dosanya bagaikan bayi baru dilahirkan. Tidak ada bayi dilahirkan sudah berdosa. Kemudian sabda Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, al-hajju mabrur al-mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Dan tentu haji mabrur ini sangat berat. Beratnya apa? Seperti kemarin ya, ada dua kakak saya yang berangkat haji pada hari kemarin itu, dia cerita. Ya, saya ceritanya memang benar, saya diri merasakan seperti itu. Di Arafah, ketika wukuf itu kan berangkat malamnya, itu mana bisa tidur. Atau di Mina pun mana bisa tidur. Kenapa? Karena tidur itu ya hanya bisa sampai begini saja, saking penuhnya. Kalau kita mau berbalik harus duduk dulu baru balik. Kalau enggak akan nendang kepala orang, saking sesaknya. Dalam tenda. Dan banyak yang tidur di samping WC. Kenapa? Karena situ dingin, dalam panas. Belum lagi kalau sepertinya apa, kalau mau antri ke WC itu, ya, wajar. Ya. Belum yang suka nyerobot. Kita harus sabar, tidak boleh sarwana ya, tidak boleh sarwana kan ya. Tidak boleh sama bandelnya gitu ya. Belum lagi ketika sudah kita kebelet gitu ya, pas masuk dapat hadiah di dalam belum disiram. Karena kita tidak tahu karakter bangsa-bangsa yang lain seperti apa. Saya pernah merasa sendiri berkali-kali pernah ya, selama haji itu. Jadi, walau alam kenapa mereka bukan di lubang itu, di AB-nya, malah di pojok. Kalau kata orang sudah pas masuk melok deh, masuk lagi ke dalam kenapa? Dia seperti aduh gitu ya. Tapi kalau sudah kembali gimana lagi? Wah, butakan mata. Padahal air lancar buat siram, buat siapa pun lancar. Tapi tidak disiram. Entah karena tidak tahu siramnya, entah memang tidak pernah siram di negaranya. Yang penting ya seperti itulah. Itu baru kita cerita tentang WC ya. Belum cerita yang lain-lain. Ya, belum cerita yang lain-lain. Ketika kita sedang asik-asik tawaf. Lu kita berdua di belakang. Haji sabar, dia ini nomor kita. ya. Kalau tidak ingat, pala yarfud, ya. Kalau itu sudah mungkin apa namanya kebun binatang mengeluarkan, ya. Sabar. Belum lagi apa? Sesama jemaah haji itu ada yang kadang-kadang ketua aslinya di sana. Ya. Masya Allah. Atau kita yang keluar aslinya. Makanya niatkan dengan benar, bersihkan hati dulu, minta maaf kepada semua orang, ya, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib kita ditutupi sama di sana. Saya pernah menemukan, ya, ini minta aku bukan ibah, karena tidak kasih sebutkan namanya dan siapanya. Setiap jam 12 malam itu kami sudah siap-siap dengan spray. Kenapa? Karena dia pasti lari telanjang ngejar-ngejar perempuan berduit. Kami sebagai petugas sudah siap untuk menangkapnya. Nanti sadar-sadar lagi pas menjelang subuh. Setiap malam. Ya. Tapi paginya tidak sadar. Oh, kenapa saya diikat? Ya. Seperti itu. Tapi jangan takut, ya. Kalau memang tidak punya banyak dosa, apa yang takut? Kemudian sabda Nabi SAW, jihadul kabiri wa ta'ibi wal marhati al-haji makruh. Jihadnya orang yang lanjut usia dan orang yang lemah, serta jihadnya perempuan adalah haji yang makruh. Kenapa? Karena dibandingkan dengan jihad di jalan Allah dengan orang yang tidak ada apa-apanya haji makruh itu. Kenapa? Kan cuma beberapa hari, ya. Satu minggu lah kalau nafar tangan itu. Yang lainnya kan cuma nunggu. Yang 40 hari itu, jadi yang 33 hari hanya menunggu ritual haji atau menunggu pulang. Haji cuma satu minggu saja, ya. Atau mayoran 10 hari. Tapi kalau jihad dengan Allah, tidak ada yang tahu kapan berakhir. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainihima wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ila jannah. Dari umrah ke umrah yang lain itu merupakan penebus dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kama rahaba min tarkihima wa hadhara min taqasi an fi'liha bima la mazida 'alaih. Faqala man lam tahbisuhu hajatun ghairatun aw maradun hajizun aw man'un min sultani ja'irin wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan aw nasraniyan. Diwatakan Imam Ahmad, ya, warohaba, jadi ada sebut ada ancaman atau di sini merupakan apa namanya sebuah warohaba itu menakut-nakuti, ya, bagi orang yang meninggalkan haji dan umroh dan memperingatkan bagi orang yang bermalas-malasan untuk melakukannya. Di sini sebutkan barang siapa yang tidak ditahan oleh kebutuhan yang mendesak. Contohnya dia punya harta tapi kemudian dia harus bayar utang, ya. Atau dia apa namanya dihalangi oleh penyakit yang parah. Atau ditahan oleh pemimpin yang jahat. Kemudian dia tidak berangkat haji. Lalu dia mati, maka silakan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Maksudnya apa? Orang tidak punya alasan, tidak punya uzur untuk berangkat haji tapi tidak haji, untuk berangkat haji tapi tidak berangkat haji, maka matinya kalau tidak mati Yahudi, mati Nasrani. Seperti ada kejadian, ya, ada keluar suami istri, suaminya sudah mendaftarkan haji untuk dua-duanya, pas mau berangkat istri tidak mau, hanya suaminya berangkat sendiri. Kalau antum punya istri seperti itu, ceraikan langsung. Kenapa? Tidak ada kebaikan dari istri seperti itu. Padahal istri-istri yang lain, maksudnya istri yang lain, istri yang lain, ya, itu berharap suaminya gak jangan berangkat haji, betul tidak? Ya. Semua perempuan berharap itu, bahkan perempuan itu berharap punya suami, untuk apa? Agar bisa berangkat haji, karena harus pakai mahram. Ambilnya tidak perlu pakai mahram berangkat hajinya. Ya? Jadi nanti cepat pakai mahram, ya. Seperti itu, ini tidak mau. di Nasrani. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man malaka zadan marahiratan tablughuhu ila baitillahil haram wa la yahujja fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang mempunyai bekal dan transportasi yang bisa menyampaikan dia ke Baitullah, ke Masjidil Haram, tapi dia tidak berangkat haji, maka tidak ada halangan bagi dia untuk mati secara Yahudi ataupun Nasrani. Kenapa? Karena meninggalkan salah satu rukun Islam. Ya. Kalau orang sudah punya apa, punya bekal dan tidak berangkat haji, maka sama dengan orang tidak sholat. Karena sama-sama wajib. Ya. Hal itu berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan hanya bagi Allah kewajiban manusia untuk berangkat ke Baitullah bagi orang yang mendapatkan jalannya. Barang siapa yang kufur, artinya tidak mau berangkat haji, ya padahal sudah mampu, maka sungguhnya Allah tidak memerlukan alam semesta ini, siapapun di alam semesta ini tidak butuh. Ya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar, fa yadhuru kull man kana lahu jidatun wa lam yahujj fa yadhribu alayhi al-jizyata ma hum muslimin, ma hum muslimin." Ini berkata Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, "Aku sudah punya keinginan untuk mengutus orang-orang ke pelosok-pelosok negeri. Maka lihat, siapa yang mempunyai kemampuan untuk berangkat haji tapi tidak berangkat haji, maka aku akan tetapkan jizyah baginya." Kenapa? Karena mereka bukan umat Islam. Mereka bukan umat Islam. Sama dengan apa? Yang tidak mau bayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq kalau tidak anggap, kenapa memerangi orang yang bukan zakat? Karena sudah tidak anggap bukan muslim. Demikian juga orang yang sudah punya kemampuan tidak mau berangkat haji, maka dia dianggap bukan muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pembacaan untuk bab hajjul umrah. Insya Allah kita lanjutkan karena masih panjang, ya. Masih panjang dan masih menarik. Dan insya Allah akan membuat antum tertarik untuk melaksanakannya. Baik, kalau ada tanyakan, monggo. Tinggal di luar Mekah itu kan umroh dengan haji laksan sekaligus. Kenapa? Dengan haji tamattu. Ya, haji tamattu itu bagaimana? Kita datang langsung umroh, kemudian setelah itu tahallul, kemudian kita langsung melaksanakan pada haji. Laksanakan umrohnya pada bulan haji. Nanti ada penjelasannya. Jadi, tapi kalau belum dapat juga, kita punya kelebihan harta untuk berangkat umroh, pasti berangkat umroh untuk menggunakan kewajiban dulu. Ya, kata itu. Karena seperti tadi kan, lama, waiting listnya, Allah. Belum tentu kita dapat umroh lagi. Bang, sudah, gak ada pertanyaan lagi? Tadi udah terjauh sekali. Udah terjauh sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi saya tahun ini udah dipanggil oleh Tuhan buat berangkat haji, cuman pendek saya belum, jadi ditawarin sama ya akhirnya mau nggak mundur sekitar 4 tahun lagi biar barengan sama nenek saya. Terus ibu saya konsultasi sama ayah saya kan berangkatnya barengan gitu kan, cuman ayah saya nggak mau. Jadi bagaimana sikap ibu saya? Neneknya nggak mau, ayah saya nggak mau mundur. Nggak mau mundur, ya dia tetap taat pada suami. Kalau nenek dia sendiri, mudah-mudahan nanti ada yang mengiringi ya. Terima kasih, Ustaz. usaha untuk tapi saya berangkat ya. Jadi itu saya tanya ada orang yang berangkat haji itu jalan kaki tuh dari Indonesia. Tadi kan di salah satu bahasannya ada masalah tadi kurang konsentrasi. Karena kalau misalnya memaksa diri itu belum wajib bagi dia. Nah apabila tadi orang tadi memaksa haji apakah telah gugur kewajibannya walaupun sebenarnya secara dasar dia mau biasa. Kalau dia sampai dan sudah sampai ke sana dan melaksanakan rukun-rukunnya dengan benar, sudah gugur wajib. Memang belum wajib bagi dia, betul, belum wajib. Tapi ketika dia sudah melaksanakan, maka sudah gugur wajibannya. Contoh begini, dibayarkan orang lain, itu kewajiban bukan? Ya, bukan kewajiban, tapi gugur kewajibannya dengan dia dibayar orang lain seperti itu. Ya, peluang. Ada lagi? Oh, dan lagi tadi ya, satu lagi bahwa haji itu wajib alal qaul, wajib segera dilaksanakan ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Maka tindakan yang dilakukan oleh ayah antum itu sudah benar. Kenapa? Karena dia sudah wajib waktu itu. Dan belum tentu 4 tahun lagi masih hidup. Salah satunya. Ya. Entah ayahnya, entah ibunya, entah neneknya. Betul? Maka benar kalau ayah itu benar. Ya. Seperti itu. Jadi beritahukan, biar bahagia. Ya. Allah a'lam. Tidak ada? Baik. Ya khatikillah, sampai sini pembahasan kita untuk misalkan ini. Jika ada kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan kita kemudahan untuk berangkat haji ke Baitullah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.